di kalangan kaum muslimin. Dan kemarin juga sudah kita ambil sebagian dari penjelasan Syekh Yahya Hafizahullah, dan juga ditambahi oleh penjabaran yang panjang lebar oleh Ustaz Abu Hazim Hafizahullah tentang masalah khamar. Apa bi khamar bi? Khamar itu apa? Masa gak ngerti? Hamzah? Minum? Minuman yang memabukkan itu khamar. Dan dimasukkan ke dalamnya adalah seluruh hal yang memabukkan. Kullu ma khamarul akla, yang bisa menutupi akal. Itu khamar. Tapi berkata Imam Ibnul Wardi rahimahullah, wahjuril khamrata in kunta fata. Kaifa yas'a fi jununim man aqal. Dan putuslah hubungan. Uhjur itu kemarin saya artikan boikot, sama. Dan putuslah hubungan dengan khamr jika kamu memang seorang pemuda yang hebat. Bagaimana mungkin seorang yang berakal justru berusaha menjadi gila? Jadi secara global bait syair ini mengandung dua tingkat nasihat, sebagaimana ia juga dua fakroh. Dalam bait syair ini ada dua tingkatan nasihat. Yang pertama yaitu in kunta fata, tinggalkanlah khamr apabila kamu adalah seorang pemuda yang hebat. Ini nasihat bagi orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi, memiliki pendorong yang kuat di dalam jiwanya untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang hebat. Jadi khamr itu tidak diminum oleh pemuda hebat, itu enggak minum khamr, gitu loh. Pemuda hebat, pemuda yang berprestasi, pemuda yang memiliki harapan, pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa, ini bukan pemuda yang meminum khamr. Karena khamr ini tidak diminum kecuali oleh para pecundang, orang-orang yang dipecundangi oleh kehidupan, orang-orang yang sudah tidak kuat dengan huru-hara kehidupan ini sehingga ia menyerah. Khamr itu rata-rata diminum oleh orang-orang yang sudah menyerah, dipecundangi oleh kehidupan, wis kalah mbek urip. Jadi galau, rata-rata yang minum khamr ini adalah orang-orang yang galau, enggak kuat menahan beban hidup, akhirnya pelampiasannya adalah ke khamr. Ini. Jadi khamr itu tidak diminum oleh seorang pemuda yang hebat, itu enggak minum khamr. Karena itu walaupun banyak dari orang-orang yang minum khamr, mereka rata-rata adalah orang-orang yang hebat, yang kuat, badannya kekar. Mereka adalah para jagoan-jagoan. Ini sebenarnya adalah mereka itu adalah para pecundang. Kenapa? Karena minum khamr. Khamr itu tidaklah diminum kecuali orang-orang yang pengecut. Khamr itu diminum oleh para pengecut. Kalau orang berani ngapain minum khamr? Biasanya kalau orang pengecut itu enggak berani untuk kelahi dengan orang kalau enggak minum khamr dulu, supaya ia lepas kendali dan menjadi membabi buta. Ini pengecut. Karena itu seorang pemuda yang hebat ini enggak minum khamr, tidak menjadikan khamr sebagai teman hidupnya. Rata-rata yang menjadikan khamr sebagai teman hidup adalah orang-orang yang frustasi, orang-orang yang galau, orang-orang yang tidak memikirkan masa depan. Ini para pemabuk, antum lihat, para pemabuk itu rata-rata mereka adalah orang-orang yang sudah frustasi dari kehidupan ini, orang-orang yang tidak memiliki secercah harapan, tidak memikirkan kepada masa depan, sehingga memilih untuk menyerah kepada khamr. Wa illa seorang mukmin yang kuat, memiliki azam, memiliki tekad, memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi kehidupan ini, tidak patut untuk menjadi seorang pengecut dan mengandalkan khamr sebagai teman hidupnya. Wong mukmin sing kuat, wong mukmin sing memiliki azam, tekad yang bulat, ini tidaklah sampai menjadikan teman hidupnya adalah khamr. Ia akan hadapi secara gentle. Ia hadapi dengan tawakal kepada Allah segala urusan, segala kesulitan, segala beban hidup. Ia akan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada khamr. Jadi orang mukmin yang hebat, seorang pemuda yang kuat, itu meminta bantuan kepada Allah, bukan meminta bantuan kepada khamr. Paham? Biasanya orang-orang mau kelahi, biasanya anggota geng, kalau mau tawuran, itu minum khamr dulu. Kenapa? Supaya menjadi lebih berani. Itu menunjukkan mereka pengecut. Kalau seorang mukmin mau perang, ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diberikan kekuatan. Ini loh mukmin yang hebat. Jadi khamr itu enggak pantas diminum oleh seorang mukmin yang hebat. Seorang mukmin yang kuat enggak pantas. Mithluhu la yashrabul khamr. Orang seperti dia enggak pantas meminum khamr, karena khamr ini hanya diminum oleh para pengecut, para pecundang yang sudah menyerah dengan keadaan. Adapun seorang mukmin yang kuat, maka ia memilih untuk berjuang. Walaupun kalah itu sakit, tapi menyerah itu hina, kata orang-orang. Kalah itu sakit, tapi kalau kamu menyerah itu hina. Ini nasihat yang pertama. Jadi kalau kamu adalah seorang yang memiliki jiwa yang besar, enggak pantas minum khamr. Kemudian yang kedua, kaifa yas'a fi jununim man aqal. Kalau kamu bukan orang tipe yang seperti itu, karena orang-orang yang memiliki jiwa kuat itu enggak semua orang, ya. Paham? Tidak semua memiliki jiwa yang kuat, memiliki semangat yang membara, ini enggak semua orang. Kadang orang itu ya wis, biasa-biasa wae. Enggak semua orang memiliki jiwa yang kuat. Tidak semua orang memiliki motivasi yang tinggi. Nah, minimal kalau kamu bukan tipe orang yang pertama tadi, bukan seorang pemuda yang hebat, maka minimal kamu adalah seorang yang berakal. Jadi enggak usah jauh-jauh menjadi pemuda yang hebat. Orang berakal saja enggak mungkin meminum khamr. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang yang sudah berakal justru berusaha menjadi gila. Jadi nasihat ini ada dua tingkatan. Kalau kamu adalah orang yang hebat, kamu enggak pantas minum khamr. Atau kamu adalah orang yang biasa-biasa saja, kamu adalah orang yang berakal. Dan orang berakal enggak mungkin sengaja menghilangkan akalnya. Jadi nasihat ini sangat bagus sekali, dimuat dalam satu bait syair. Mengandung dua tingkatan nasihat. Kalau kamu adalah orang yang hebat, enggak pantas minum khamr. Atau minimal kamu adalah seorang yang berakal. Dan seorang yang berakal enggak mungkin berusaha menghilangkan akalnya. Ini makna bait secara global. Adapun syarahnya, maka kemarin sudah kita baca dari kalam Syekh Yahya Hafidzahullah tentang seorang yang meminum khamr, imannya akan hilang. Iman yang fit, iman yang sehatnya akan hilang, imannya menjadi sakit ketika ia meminum khamr. Imannya akan turun drastis ketika ia meminum khamr. Qala Syekh Yahya Hafidzahullah, wa syaribul khamri wa murawwijuha mala'in binasil wahyil mubin. Dan orang-orang, para peminum khamr, dan orang-orang yang memasarkan murawwijuha, yang memasarkan dan melariskan khamr, mereka adalah orang-orang yang terlaknat secara umum. bukan secara ta'yin, bukan satu persatunya, tapi secara umum orang yang meminum khamr ini terkena laknat. Binasil wahyil mubin, dengan penegasan dari wahyu yang sangat jelas. Karena hadis termasuk juga wahyu. Waqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khamri asharatan, dan Rasulullah telah melaknat dalam masalah khamr ini 10 orang. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah, berkata al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Munir. Qala sami'tu Aba Asimin an Shabib ibn Bishr. Ini penyebabnya nanti. Shabib bin Bishr ini beliau adalah seorang yang hasanul hadis. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khamri asharah. Rasulullah melaknat dalam masalah khamr ini 10 orang. Asiroha. Apa jama, apa irabnya asiroha? Kenapa mansub? Kenapa Ibrahim? Badal. Yang pertama yaitu orang yang membuat asir, yang memer, yang me, tukang olah, tukang membuat, tukang perasnya. Wa mu'tasiroha, dan yang meminta diperaskan, meminta dibuatkan. Ini juga terlaknat. Wa syaribaha. Jadi pabriknya dan juga yang memiliki pabrik. Wa syaribaha, dan yang meminum. Wa hamilaha, dan yang membawakan. Para kurir, kalau tahu itu adalah khamr, enggak boleh diantarkan. Atau tukang antar misalnya, tukang jemput, kalau tahu itu adalah khamr, enggak boleh dijemput karena terlaknat. Wa hamilah, orang yang membawakan, walaupun enggak minum, walaupun enggak membikin, walaupun enggak ikut buat, sekedar membawakan khamr kepada toko atau kepada orang yang mau meminumnya, ini juga terlaknat. Wal mahmulatu ilaih, dan orang yang dibawakan, yang membawakan dan yang dibawakan juga. Misal kamu enggak meminum tapi kamu memesankan untuk temanmu di online via Bukalapak. Misalnya. Enggak boleh. Walaupun kamu enggak minum, sekedar dibawakan kepadamu. Wasaqiyah, dan orang yang menuangkannya. Misal enggak ikut minum, cuma ikut nuangkan di gelasnya saja. Wa ba'iyah, penjualnya. Wa akila tamaniha, yang memakan harganya. Misal dia enggak menjual sendiri tapi dijualkan, ikut dalam menanam saham toko khamr misalnya. Dia enggak jual tapi dia hanya nanam saham di situ. Ini juga enggak boleh. Wal mustari laha, dan yang membelikan. Dan yang dibelikan, wal mustaratulah, dan yang dibelikan. 10 golongan ini semuanya terancam dengan laknat. Qala wa huwa haditsun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan karena ada Shabib ibn Bishr tadi itu. Sami'tu Aba Asim an Shabib ibn Bishr, beliau adalah seorang rawi yang hadisnya dihukumi hasan karena dobetnya kurang tinggi. Hadis hasan adalah hadis sahih yang tidak memenuhi kualitas dobet yang tinggi. Rawinya itu tidak memiliki hafalan yang sebagaimana hafalannya para perawi sahih. Jadi derajatnya turun kepada tingkatan hasan. Dan orang yang pertama kali membagi istilah hadis menjadi sahih, hasan, dan do'if, ini adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dulu para a'immah itu cuma mengenal hadis sahih dan do'if saja. Adapun pembagiannya menjadi tiga, ini adalah pembagian dari Al-Imam At-Tirmidzi. Mus'ab, bangun. Qala syaribul khamri ma yuflihu fi sihhatihi. Peminum khamr ma yuflih fi sihhati, tidak beruntung dalam kesehatannya. Wa huwa yadhunnu annahu yashihu wa hadha batilun. Padahal dia mengira meminum khamr ini menyehatkan. Ini batil. Ini dusta. Orang yang meminum khamr untuk obat, katanya biar kuat, jamu katanya. Ini dusta. Ini batil. Khamr itu menjadikan sakit. Faqad rawahu Muslimun fi sahihi, al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya min hadithi Tariq ibn Suwaid dari hadisnya Tariq bin Suwaid al-Ju'fi. Beliau memiliki suhbah Tariq bin Suwaid al-Ju'fi. Namanya di dalam Kutubur Rijal pernah salah sampai 3 orang. Ada yang mengatakan Suwaid bin Tariq, ada yang mengatakan Tariq bin Suwaid, ada yang mengatakan yang lain. Jadi tasahhafa ila salasati rijal. Di dalam buku-buku nama-nama para rawi, Tariq bin Suwaid ini namanya sampai pernah keliru 3 kali, dikira 3 orang. Padahal 1 orang. Dari hadisnya Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil khamri fanaha. Bahwasanya beliau yaitu Tariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Rasulullah tentang khamr, maka Rasulullah melarangnya. Qala inna ma asnauha lid-dawa, wahai Rasulullah, ini tak pakai untuk obat. Qala innahu laisa bidawa, kata Rasulullah, khamr itu bukan obat. Walakinnahu da'un, akan tetapi dia adalah penyakit. Jadi mara bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya ada manfaatnya sedikit. Wa yas'alunaka 'anil khamr, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya, dosanya itu lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Jadi yang mengira khamr itu adalah obat, ini keliru. Khamr adalah penyakit. Wa katsiran mimman yashrabuna al-khumura yubtalauna bi adrarin fil kabid, dan banyak sekali dari orang yang meminum khamr, mereka itu ditimpa oleh banyak sekali bahaya di hatinya, fil kabid, dalam jantung, dalam hatinya. Wa hakadha ma yuflihu fi aqlihi, demikian juga orang yang minum khamr ini enggak beruntung dalam akalnya. Yasiru mithlal ablah majnun, ia akan menjadi seperti ablah, seperti orang buluh, koplo, itu majnun, menjadi seperti orang gila. Idza syaribal khamra fa huwa majnun, apabila minum khamr maka dia majnun. Khosatan ba'da tafah, terlebih setelah sudah puncak dari mabuknya, seperti persis orang gila. Karena itu khamr itu merugikan akal, khamr merugikan akal dan merusak akal. Sementara agama ini, syariat ini datang untuk menjaga 5 hal. Di antaranya adalah akal, menjaga agama, menjaga nasab, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga akal. 5 ini tujuan, maqasidus syariah. Maqasidus syariah ada 5, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga nasab, menjaga akal, dan menjaga harta. Urutannya masing-masing lebih tinggi dari yang setelahnya. Agama, kemudian jiwa. Apa itu, lupa saya sebutkan dalam buku tentang pemilu. Karena itu hal-hal yang bisa merusak 5 perkara tadi diharamkan dalam syariat ini. Yang merusak jiwa, yang bisa merusak agama, yang bisa merusak akal, yang bisa merusak harta, merusak nasab, zina termasuk merusak nasab. Karena itu diharamkan. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib. Kisah Ali bin Abi Thalib, kisah yang memilukan. Disimak kisah ini. Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menantunya. Sahabat terbaik setelah Uthman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian Ali. Berkata Ali bin Abi Thalib bin, kanat li syarifun, dulu aku punya syarif. Syarif itu adalah al-musinnatu minan nuk, unta yang sudah umur 1 tahun, itu namanya syarif. Min nasibi minal maghnami yawma badrin, Aku mempunyai seekor unta dari bagianku dari ghanimah pada perang Badar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus yauma idzin. Dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberiku seekor syarif dari harta khumus. Itu harta ghanimah pada hari itu. Falamma aradtu, jadi total memiliki dua. Ini kisah dua untanya Ali bin Abi Thalib. Falamma aradtu an abtaniya, tatkala aku ingin menikah, membangun rumah tangga, bi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dukhul dengan Fatimah setelah walimah atau setelah abtani, di sini maksudnya adalah ad-dukhul bizaujah, yaitu ingin menikah dengan Fatimah, ingin membuat walimah dengan Fatimah binti Rasulullah. Wa attu rajulan sawwagan min bani Qainuqa, aku berjanji, aku membuat janji semayanan dengan seorang sawwag, seorang tukang anyam, yang tukang, orang yang bikin kerajinan apa ya, seperti atap dari rumput-rumput, ini namanya sawwag. Dari kalangan Bani Qainuqa. Jadi Ali ini mengajak seorang pengrajin, penganyam, untuk diajak mencari idkhir, yaitu ilalang. Nanti biar mau kita jual. Hasilnya mau tak pakai walimah. Gitu loh. An yartahi lamai fanatiya bi idkhirin. Aku sudah janjian dengan seorang penganyam tadi untuk kita bersama berangkat mencari idkhir, yaitu ilalang. Rumput ilalang. Aradtu an aibiahu minas sawwagin. Aku ingin menjual rerumputan tadi kepada para sawwagin, kepada para tukang anyam. Jadi mencari rumput, mencari ilalang tadi mau dijual kepada pabriknya, gitu loh. Jadi dia pun, Ali pun mengajak salah satu orang yang tahu tentang masalah ini. Misal mau beli kambing, yang ngajak orang yang paham tentang kambing. Gitu. Jadi Ali biar tahu mana rumput yang dipakai, mana yang enggak, mana yang bisa dijual, mana yang enggak. Fa'astainu bihi fi walimati ursi, supaya aku ingin mengambil sebagian uangnya untuk membantu tak pakai walimah. Yaitu karena aku nikah dengan Fatimah binti Rasulullah. Jadi Ali mau bikin walimah itu dengan menjual ilalang dulu. Fabaina ana ajma'u li syarifayya mata'an minal aktabi wal gharairi wal hibal. Tatkala aku persiapkan, aku sedang tak tinggal. Jadi yang namanya unta itu mau dipakai, mau ditunggangi, mau dia dikasih beban, itu dikasih tatakan dulu. Jadi aku tak tinggal mengumpulkan mataan al-aktab, yaitu bekal-bekal yang mau tak bawa untuk mencari idkhir tadi, dari aktab wal-ghara'ir wal-hibal, dari tali. Nah, zaman saiki mungkin dari bawa arit, bawa tali, bawa semuanya itu perlengkapan untuk mengambil idkhir tadi. Sementara itu wasyarifa ya munakhani ila janbi hujrati rajulin minal ansor. Pada saat tak tinggal tadi, kedua untaku munakhon dalam keadaan terikat ke hujrati rajulin minal ansor, di samping kamarnya atau samping rumahnya seorang dari ansor. Jadi di untanya posisi terikat di sebelah rumah. Akbaltu hina jama'tu ma jama'tu, tatkala aku sudah selesai menyiapkan perbekalan, aku datang kepada untaku tadi. Akbaltu, aku datang hina jama'tu, ketika aku sudah mengumpulkan ma jama'tu, apa yang aku kumpulkan. Ternyata tiba-tiba fa'idha bisharifayya qadittubbat asin asnimatuhuma. Ternyata kedua untaku sudah ujtubbat ay kuti'at, sudah terpotong asnimatuhuma. Asnimah jamak dari sanam, bagian atasnya. Wadur watu sanamihi al jihad, Sanam itu adalah segala sesuatu yang bagian paling atas itu namanya sanam. Jamaknya asnimah. Bagian unta, bagian atasnya itu ternyata sudah terpotong. Dipunuhi unta itu mau terpotong. Wabukirat khawasiruhuma. Dan juga sudah dipecah, dibuleng, dibedel. Khawasiruhuma. Khawasir itu adalah daerah pinggang. Khawasiruh itu pinggang. Jadi wis tiba-tiba untanya itu sudah wis belehan ternyata. Kaget Ali. Wa ukhidha min akbadihima, dan sudah diambil dari hati dan jeroannya. Akbad yaitu ada hati, ada rempela itu. Sudah diambil. Kaget sekali. Falam amlik ainaya, maka aku enggak kuasa menahan tangis. Hina ra'aitu dzalikal mandor, ketika aku melihat pemandangan tadi, wis tak siapno, tak tali-tali, api tak gawe lungo, mau tak pakai untuk walimah, buru-buru. Tiba-tiba untanya sudah, posisi sudah dibeteti seperti itu. Itu namanya sudah dibeteti. Falam amlik ainaya hina ra'aitu dzalikal mandor, fakultu man fa'ala hadza, cuah sapa ya sing lakoni iki. Man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini? Qalu fa'alahu Hamzah. Mereka mengatakan itu yang berbuat itu adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, Hamzah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya dua paman muslim, dua paman kafir. Siapa dua paman yang muslim? Abbas sama Hamzah. Yang kafir siapa? Abu Talib sama Abu Lahab, juga termasuk kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini termasuk paman yang muslim dan termasuk sabiqunal awwalun. Hamzah ibn Abdul Muttalib, kunyahnya Abu Umarah atau Abu Ya'la, digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhada, digelari dengan Asadullah, singa Allah, Hamzah. Umurnya hanya lebih tua dari Rasulullah sekitar 2 tahun atau 4 tahun. Jadi sebaya dengan Rasulullah. Hamzah itu walaupun beliau adalah pamannya Rasulullah, tapi umurnya sebaya. Terbunuh pada perang Uhud. Qaddarullah juga Hamzah terbunuh pada perang Uhud. Dibunuh oleh Wahsy, seorang budak dari Habasyah. Setelah itu dicincang oleh kufar. Potongi semua. Perut-perutnya diurai semua. Usus-ususnya dibiarkan mengurai. Adapun riwayat bahwasannya hatinya Hamzah dimakan oleh Hind binti Utbah, ini riwayatnya dhaif. Memang benar Hamzah ketika perang Uhud terbunuh dan dimutilasi oleh orang-orang kufar karena mereka geram dengan Hamzah. Karena Hamzah ini dulu termasuk pembela Islam. Dulu ada Hamzah dan ada Umar. Jadi orang-orang kufar Quraisy ini agak grogi dengan Islam karena ada Umar dan ada Hamzah. Gak wani nyapo-nyapo, gak wani mengganggu Islam gara-gara ada Umar dan ada Hamzah. Makanya dendam sekali orang kufar Quraisy dengan Hamzah. Ketika Hamzah terbunuh secara ditipu, dibunuh dari belakang, dilempar oleh Wahsy dengan senjata khas Habasyah. Setelah Hamzah membunuh sekitar 30 orang dalam perang Uhud, maka beliau dibunuh dari tempat yang tersembunyi. Makanya setelah itu kufar Quraisy mencincang dan memutilasi Hamzah. Adapun riwayat bahwasannya hatinya dimakan oleh Hind bintu Utbah radhiyallahu taala anha, ini dulu kisah ketika mereka masih kufar. Yang membunuh Hamzah, Wahsy dulu juga masih kafir, terus masuk Islam. Ini adalah kisah dulu ketika para sahabat, para musuh-musuh Rasulullah sebelum masuk Islam. Jadi Hamzah juga dulu terbunuh secara termutilasi, ususnya terburai, Kata Rasulullah, kalau aku enggak menjaga perasaannya Sofia, saudari perempuannya Hamzah, tak biarkan seperti itu saja, biar dimakan oleh burung-burung. Biar nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru. Sakjane Rasulullah pengin kak, pengin dijarno wae ben dipangan burung-burung dagingnya itu, tapi karena menjaga perasaan Sofia, adiknya atau saudarinya. Intinya Hamzah adalah termasuk sabiqunal awwalun. Kisahnya ma'ruf. Bagaimana kesatrianya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi beliau termasuk orang yang disegani di kalangan musyrikin dahulu. Ini kisah ketika beliau masih hidup. Pernah suatu hari pas mabuk ini mencincang untanya Ali bin Abi Thalib dua di Beteti. Faqalu fa'alahu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang melakukan ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa huwa fi hadzal bait. Nah, itu dia sekarang itu di dalam rumah itu. Fi syarbin. Bukan syurbin, tapi syarbin. Kalau syurbun, itu adalah minuman. Kalau syarbun, itu orang-orang yang sedang minum. Orang-orang yang sedang mabuk bersama, itu namanya syarbun. Fi syarbin minal ansar. Di tengah-tengah para pemabuk dari kalangan Ansor. Dulu khamr belum dilarang. Ghannatzu qainatun wa ashabuhu atau wa ashabihi atau kepada Hamzah. Itu di tengah sedang mabuk bersama sama biduan, ada penyanyinya dulu. Kalau mabuk campur nyanyi sepaket. Mabuk dan karaoke. Ghannatzu qainatun, ada penyanyinya. Washabi dan juga di tengah-tengah atau washabuhu juga bisa. Faqalat fi ghina'iha, maka perempuan si penyanyi tadi ternyata pendorong untuk memboleng untanya Ali ternyata gara-gara si penyanyi ini. Di nyanyiannya itu ada nyanyian seperti ini, ala ya hamzu li syurufin niwa'i, wahai Hamzah, sana berangkat li syuruf. Jamaknya syarif, syuruf. Sana berangkat. Sembelih itu unta an-niwa. An-niwa artinya adalah yang besar. Jadi dalam nyanyiannya ternyata disuruh untuk memboleng unta tadi. Ternyata budal beneran. Mungkin yang nyanyi mungkin enggak nyuruh beneran. Cuma hanya guyonan mungkin karena dalam nyanyian. Tapi ternyata Hamzah mabuk akhirnya berangkat bener, diboleng bener untanya Ali tadi. Fawathaba ila saif, maka Hamzah langsung bergegas berdiri mengambil pedang. Fajtabba asnimatahuma, langsung memotong kedua bagian atasnya. Wabaqara khawasirahuma, dan mengambil isi pinggangnya, isi perutnya. Wa akhadha min akbadihima, dan mengambil hati-hatinya. Qala Ali, maka kata Ali, fantolaktu, maka aku pun pergi. Hatta adkhula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mendatangi Rasulullah. Wa indahu Zaid bin Harithah, di sisi Rasulullah ada Zaid bin Harithah. Zaid ibn Harithah adalah budak, dulunya adalah budak milik Khadijah, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sangat mencintainya. Sampai dulu pernah tersebar dipanggil Zaid bin Rasulillah. Akhirnya turun surat Al-Ahzab, enggak boleh menisbahkan kepada Rasulullah. Rasulullah enggak punya anak laki-laki yang hidup. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ud'uhum li abaihim, panggillah masing-masing nama itu anaknya kepada bapaknya. Zaid bin Harithah, enggak boleh Zaid bin Rasulullah gitu. Jadi dulu sempat terkenal di kalangan para sahabat, Zaid ini dianggap anaknya Rasulullah. Maka enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya. Panggillah kepada bapak-bapak mereka, ud'uhum li abaihim, Zaid ya bin Harithah, bukan bin Rasulillah gitu. Karena anaknya Rasulullah hanya punya anak Ibrahim, tapi meninggal. Beliau sallallahu alaihi wasallam enggak punya anak laki-laki yang hidup. Enggak boleh menisbahkan seseorang kepada selain bapaknya. Ini Zaid bin Harithah, Abu Usamah kunyahnya. Abu Usamah. Dan Zaid ini adalah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Gak ono sahabat liyo sing jengene disebutna di Al-Qur'an gak Zaid ini. Falamma qada minha Zaid, falamma qada Zaidum minha wataran zawajnakaha. Hanya ada satu dari umat ini yang namanya disebut dalam Al-Qur'an, Zaid iki tok dalil. Satu-satunya umat ini yang namanya disebut dalam Al-Qur'an cuma Zaid ini. Wa inna Zaid bin Harithah, pada bersama beliau ada Zaid bin Harithah, fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi laqitu. Maka Rasulullah melihat apa yang aku rasakan, apa yang aku temui. Rasulullah kaget loh, nyapa Ali, kok sedih gitu, kok nangis ngono lapo. Faqala Rasulullah marak, kenapa Ali? Qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, maraitu kal yaum, aku enggak pernah melihat pemandangan seburuk hari ini. Ada Hamzatu ala naqati, Hamzah berbuat nakal kepada untaku. Fajtaba asnimatahuma wa baqara khawasirahuma. Punggungnya diambil dan pinggangnya dipoleng. Wa hahuwadha fi baitin mahu syarbun. Itu sekarang dia sedang enak-enak karaoke nyanyi bareng sambil minum-minum. Dilaporkan kepada Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib lapor kepada Rasulullah tentang perbuatan Hamzah. Sementara Hamzah dalam keadaan mabuk dan meminum bersama kalangan Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini kejadian seperti ini tidaklah mencederai dan tidak menjadikan Hamzah terkurang dari derajatnya. Ini semua adalah dulu sebelum diharamkan, ya ikhwan. Jadi kisah-kisah tentang sahabat dulu jahiliyahnya para sahabat ini semua enggak mengurangi derajat mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang paling mulia. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biridaihi, maka Rasulullah menyuruh untuk mengambil rida selendangnya beliau. Fartadahu, maka beliau memakai selendang beliau, selendangnya. Tsumman talaqa, kemudian beliau pergi. Yamshi wattaba'tuhu ana, dan diikuti oleh saya. Ana apa irabnya? Wattaba'tuhu ana. Taukid, santa. Irabnya ana adalah taukid. Wa Zaid bin Harithah, dan juga kami bertiga bersama Zaid bin Harithah. Hatta ja'al baital ladhi fi Hamzah, sampai Rasulullah datang ke rumah yang di dalamnya ada Hamzah. Fastadana fa'udhinala, maka Rasulullah meminta izin. Ini loh adabnya. Jadi mau ngelabrak itu juga harus ada izinnya, harus ada tata tertibnya. Ini Rasulullah mau ngelabrak namanya, mau menyelesaikan masalah, tapi tetap yang namanya adab, tetap yang namanya peraturan tetap dilakukan. Fastadana, walaupun Rasulullah dalam keadaan marah, tetap yang namanya izin rumah tetap ada. Fastadana fa'udhinala, maka Rasulullah diberi izin. Fa'idahum syarbun, ternyata mereka sedang mabuk semua. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah fima fa'al, maka Rasulullah pun segera mencela Hamzah tentang perbuatannya. Fa'idah Hamzatu thamilun, tiba-tiba Hamzah yang dalam keadaan thamilun ay sakron, yaitu sedang mabuk. Muhmarratun aynah, kedua matanya memerah. Mabuk itu matanya merah. Jadi merah, kata anak-anak, merah bukan karena iritasi, tapi karena mabuk. Fanadhara Hamzah ila Rasulullah, maka Hamzah pun melihat kepada Rasulullah. Tsumma sa'idan nadhar, diperiksa dari atas sampai bawah. Fanadhara dari bawah sampai atas. Fanadhara ila rukbataihi, dilihat rukbah lututnya. Tsumma sa'idan nadhara, fanadhara ila surrati, dilihat ke bagian perutnya. Surah itu apa namanya? Udel. Apa udel itu? Pusar. Tsumma sa'idan nadhar, kemudian dilihat lagi ke atas. Fanadhara ila wajhihi. Nah, dikiranya Ali itu, Hamzah itu akan mengenal Rasulullah, kan dilihat dari bawah kakinya sampai ke atas, sampai wajahnya. Dikira Hamzah akan takut karena mengenal Rasulullah. Ya enggak, Hamzah mabuk. Tsumma qala Hamzah, maka Hamzah mengatakan, wal antum illa abidun li abi. Apinya apa kon? Kalian semua adalah budak-budak bapakku. Mau ngapain? Wong mabuk. Wal antum illa abidun li abi. Loh, terus mau apa? Kalian semua kan budak bapakku. Nah, jadi enggak ada tanggung jawab, enggak ada apa, mabuk. Inilah. Ini diterangkan oleh Syekh Yahya sebagai bentuk bagaimana akibat dari mabuk, bagaimana akibat dari khamar. Kejadian yang segitu buruknya itu ujung-ujungnya hanya tidak ada penyesalan karena mabuk. Karena itulah dilarang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat larangan khamar. Apa hikmahnya? Tentu semua itu adalah hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini dahulu? Kemarin sudah kita lewati dalam kitab Tauhid, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat hukum ini. Kenapa salat pertama kali diwajibkan selama sebanyak 50 waktu? Masa Allah enggak tahu? Kok sampai dikatakan Nabi Musa, sana Muhammad minta dirubah, enggak akan kuat. Masa Allah enggak tahu tentang hambanya? Semua itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi apa hikmahnya? Para ulama mengatakan hikmahnya adalah ibtila sebagai ujian. Karena itu syariat-syariat yang dinasakh sebelum dilakukan itu tujuannya adalah ujian. Bukankah Allah itu enggak tahu? Bukankah Allah salah bikin syariat? Bukan. Semua itu adalah ibtilaun lil ibad sebagai ujian untuk hamba. Seperti syariat menyembelih Ismail, belum dilakukan baru mau disembelih sudah dirubah hukumnya. Itu sebagai apa? Sebagai ibtila. Sebagai ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Itu dalilnya para ulama mengatakan nasakh syariat sebelum dilakukan salah satu hikmahnya adalah sebagai ujian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr secara bertahap. Karena apa? Khamr dulu itu sudah kayak minuman wajib bagi orang-orang jahiliyah. Kalau dilarang secara langsung, maka manusia enggak akan mampu, dan apabila enggak mampu berarti manusia akan terjerumus ke dalam dosa. Maka dilarang secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dicela, kemudian dikasih celaan lebih besar lagi. Setelah kaum mukminin siap menerima syariat larangan khamr, baru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara batatan, secara penuh. Qala fayasiru syaribul ladzi qattafaha mithlal majnun. Kisah syahid dari kisah ini adalah orang yang meminum khamr yang sudah memuncak, qattafah, sudah puncak mabuknya itu sudah puncak. Mithlal majnun, dia seperti orang gila. Qad yaqahu ala ummihi, dia bisa jadi mendatangi ibunya, menzinai ibunya, wa ala ukhtihi, menzinai saudari perempuannya, wa ala binti, kadang anak wanitanya, wal iyadu billah. Karena itu ya kawan, bahayanya khamr. Dan termasuk ini adalah termasuk mimbab saddud dara'i, termasuk saddud dara'i, menutup pintu-pintu keburukan. Khamr dilarang adalah salah satunya dikarenakan ia akan menyebabkan lepas kendali dan menjadikan seorang di dalam keburukan yang amat sangat. Karena itu dilarang, dicegah. Ini adalah penanggulangan dan pencegahan sebelum mengobati. Karena apa ikhwan? Mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Karena itu juga kenapa di sini kita juga membuat peraturan-peraturan supaya mencegah. Anak-anak tidak boleh keluar kalau enggak izin. Anak asrama ya. Tidak boleh keluar ke mana saja. Membawa motor harus izin Pak Muhsin atau Ami Salman. Kalau enggak boleh. Semua itu demi pencegahan nanti biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah terjadi nanti cuma penyesalan. Karena itu dicegah. Mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Demikian juga hal-hal yang bisa menimbulkan keburukan yang lain juga. Kenapa kami cegah? Ditutup pintunya. Ini loh bab saddud dara'i. Jadi jangan mengira saya itu atau kita di sini para pengasuh, para guru dikiranya terlalu ketat, terlalu tegas, terlalu berlebih-lebihan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Itu semua mimbab saddud dharoi, menutup pintu keburukan. Biar tidak terjadi, nanti kalau sudah terjadi itu loh sulit. Ngobati itu sulit. Kalau sudah terjadi itu sulit. Makanya tak cegah. Tidak boleh keluar malam. Tidak boleh begadang malam. Ini semua adalah mimbab saddud dharoi. Jadi jangan dikira ini adalah memperketat sesuatu yang boleh. Bukan, boleh. Hukumnya boleh. Tapi jangka lama, jangka panjangnya nanti akan menyebabkan hal-hal yang buruk. Dan ketahuilah bahwasanya para guru di sini, para pengasuh di sini adalah bapak-bapak kalian. Ganti dari bapak-bapak kalian. Paham? Jadi para guru, para pengasuh di sini adalah bapak-bapak kalian yang harus kalian taati. Karena bapak-bapak kalian pasrah kepada kita di sini. Kepada guru-guru di sini. Maka guru-guru di sini mengambil jabatan sebagai bapak di pondok itu. Bapak kalian ya guru-guru kalian itu. Jadi harus ditaati. Jangan dilanggar, jangan diselisihi, jangan dimusuhi. Karena itu adalah bapak-bapak kalian yang bertanggung jawab. Taatilah mereka sebagaimana kalian mentaati kedua orang tua. Karena kalian enggak bersama orang tua. Kalian bersama guru-gurunya. Jadi taatnya kepada gurunya. Dalam kebaikan. Jadi anak-anak saya larang keluar. Jangan banyak keluar. Kepentingan hal-hal yang tidak mendesak. Beli minyak wangi, beli kopiah. Ini semua bisa diusahakan dengan selain keluar. Jangan memperbanyak naik motor. Nanti kalau ada sesuatu terjadi di jalan, resikonya berat. Jangan suka minjam motor. Nanti kalau ada rusaknya, kalau ada apanya, ada kecelakaannya. Ini semua enggak kita inginkan. Paham? Jadi ini semua adalah mimbab mencegah sesuatu sebelum terjadinya. Itu lebih mudah. Walaupun itu terasa mungkin sebagiannya terasa ketat, tapi itu lebih bagus daripada mengobati. Nanti kalau sudah ada kejadian, sudah ada kenakalan, sulit ditanggulangi. Mending dicegah, mending sedia payung sebelum kehujanan. Itu tadi salah satu akibat dari buruknya khamr. Dan kemarin juga Ustaz Abu Hazim sudah cerita banyak tentang akibat khamr. Ada yang sampai bunuh ibunya. Siapa yang masih ingat? Siapa yang bunuh ibunya kemarin? Dibunuh di apa kemarin? Dilempar ke tempat pemanggangan roti. Ada yang disuruh kufur oleh syaitan. Gak mau suruh kufur, disuruh minum dulu. Setelah minum, maka dia menzina, berzina. Setelah berzina, ia membunuh. Setelah membunuh, akhirnya kufur. Inilah bahayanya khamr. Karena itu, ikhwan, jauhilah. Putuslah hubungan. Yang belum, jangan coba-coba mendekat. Yang sudah pernah, maka segeralah memutus hubungan. Qala kaifa yas'a fi jununin man aqal syaribul khamr la tas'ad ma'hu imra'atu. Syekhnya mengatakan peminum khamr istrinya juga enggak merasa bahagia. Orang yang sudah meminum khamr, bojone lo sambat, istrinya lo sambat, istrinya mengeluh. Wala yas'ad ma'hu abna'u, anak-anak juga tidak bahagia. Wala yajidu ladzatal hayati huwa nafsuhu ma yajiduha. Enggak mendapatkan kenikmatan hidup. Bingung, hidup malah bingung saja. Dikit-dikit beli minum, dikit-dikit beli minum. Berantakan rumah tangganya gara-gara khamr. Stiluk-stiluk jamu, stiluk-stiluk beli anggur merah. Bentar-bentar beli orang tua. Dekati orang tua katanya. Taratan yudharibu hadza. Terkadang besok-besok kelahi sama orang ini. Wataratan yahinu hadza. Nanti ada masalah lagi dengan orang ini. Wataratan yasiru min andalin nas. Ada kalanya juga nanti berubah menjadi andal, manusia yang paling hina. Wayatgha, dan akan melampaui batas. Hatta rubbama min kasrati tafah yadunnu annahu sayadfa'ul imarah. Ini macam-macam ini disebutkan Syekh ya dari akibat khamr, dan kita sudah tahu bagaimana keburukan khamr di sini. Akhbarana ba'du ikhwanina annahum ra'aw wahidan sakranan waqad al-saqa duburahu fil imarah wa yaqulu dafu dafu. Orang nanti setelah mabuk nanti akan mengira dia akan bisa merobohkan bangunan. Sebagaimana kami diberitahu oleh sebagian kawan bahwasanya mereka melihat ada seorang yang masih sedang mabuk dan pantatnya ditempelkan ke bangunan dan mengatakan dafu dafu, dorong dorong. Falladzi qattafaha alaihi sakar majnun. Maka orang yang sudah puncak mabuknya dia adalah orang gila. Sairu ahkamil majanin tantabiqu alaihi alas sahih. Seluruh hukum orang gila akan terpakai untuknya. Ini pendapat yang sahih dari aqwal ahli ilm, min aqwal ahli ilm. Karena Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga ditanya, seandainya seorang yang mabuk kemudian membunuh orang, apakah dia dikisos? Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia masih ingat perbuatannya, mabuknya belum puncak, maka ulama sepakat dia dikisos. Tapi kalau mabuknya sudah puncak, sudah lupa ingatan, maka ada dua pendapat dari kalangan ahlul ilm. Walaupun dia tetap mendapat dosa mabuk, dosanya lebih besar karena membunuh orang, tapi dia tidak dikisos kalau memang benar-benar lupa ingatan. Kenapa? Karena mabuk ini bukan akibat, satu-satunya akibat dari mabuk, bukan. Membunuh itu bukan satu-satunya akibat dari mabuk. Karena gak harus orang mabuk itu membunuh juga gak harus. Adapun akibat yang benar-benar dia hanya satu-satunya akibat bagi suatu sebab, maka seorang yang melakukan sebab, maka hukumnya seperti orang yang melakukan akibat. Itu kaidahnya. Orang yang melakukan sebab ini bertanggung jawab atas seluruh akibat yang diakibatkan, kalau itu adalah satu-satunya akibat. Tapi kalau membunuh kan gak harus. Seorang yang mabuk gak harus membunuh. Seorang yang mabuk gak harus membunuh. Maka para ulama seperti itu tidak mengatakan dikisos. Kama fi subulis salam disunani, sebagaimana dalam kitab subulis salam karya al-imam as-sunani. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Ini ayat yang kemarin. Innama yuridu syaitan, hanya saja syaitan ingin, ayyuki abainakumul adawa, ingin menanamkan di antara kalian permusuhan, kebencian, fil khamri wal maisir, wa yasuddakum an dzikrillah, dan juga menghalangi dari zikir kepada Allah, wa anis shalah, menghalangi salat, karena orang yang mabuk enggak boleh salat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Fal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Ini adalah kata Umar bin Khattab, ini adalah sigoh yang paling keras di dalam mengharamkan khamr. Fal antum muntahun, gak nang westa gitu loh. Tidakkah kalian mau berhenti? Qala fi hadhil ayat tahdhirun syadidun anil khamri wal maisir. Dalam ayat ini ada peringatan keras terhadap khamr dan juga maisir judi. Qala Ibnu Al-Athir, berkata Imam Ibnu Al-Athir, fi nihayah wa kullu syai'in fihi kimarun fa huwa minal maisir. Hatta la'bus sibyani bil jauz, atau hatta la'bis sibyani bil jauz. Ini masih panjang masalahnya. Tak selesaikan juga enggak nutut. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.